السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa merahmati kita semuanya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam majlis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada bab tentang tahrim al-zulum, diharamkannya perbuatan kezaliman, wal-amr biraddil mazalim, dan perintah untuk segera menyelesaikan segala bentuk kezaliman yang pernah dilakukan oleh seorang dalam kehidupannya di dunia ini. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, pernah kami membahas, memperbincangkan tentang haji wada, dan ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami, sementara kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan haji wada itu, sehingga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah, ya, beliau menyanjungnya, kemudian beliau menyebut tentang Dajjal. Kemudian beliau menyebut tentang Dajjal, dan beliau menyampaikan pembahasan tentang Dajjal secara terperinci. Kemudian beliau mengatakan, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa andharahu ummatah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan setiap nabi itu mengingatkan kepada umatnya, yakni mengingatkan pada umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyuna min ba'di. Bahwasanya Nuh alaihissalam dan nabi-nabi sesudah beliau telah mengingatkan umat mereka tentang Dajjal. Wa innahu in yakhruju fikum, in yakhruj fikum, dan bahwasanya Dajjal itu apabila dia keluar di tengah-tengah kalian, apabila dia muncul di tengah-tengah kalian, fama khafiya alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum, maka tidak ada yang tersembunyi bagi kalian tentang keadaan dari Dajjal tersebut. Inna rabbakum laysa bi'awar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta mata sebelah. Wa innahu a'war ainain, ainil yumna, dan bahwasanya Dajjal itu mata kanannya adalah buta. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya ibarat anggur yang muncul. Ala inna Allah harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum, ketahuilah bahwasanya Allah mengharamkan atas kamu sekalian akan darah-darah kalian, harta-harta kalian. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini. Ala hal ballagat, apakah aku telah menyampaikan? Qalu na'am. Kata para sahabat, iya, engkau telah menyampaikan, yakni risalah Allah. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Yakni bahwa aku telah menyampaikan risalahmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailakum aw wayhakum, yakni bahaya kalian, celaka kalian. Ya, ini untuk menunjukkan agar kaum mukminin waspada. Unduru, perhatikanlah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai kalian kembali kepada perbuatan kufur setelah aku, yang mana sebagian kalian membunuh atau menebas leher-leher sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagian dari lafaz hadis ini. Haji wada adalah haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup beliau. Haji wada terjadi pada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut dengan haji wada, para ulama menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji tersebut beliau mengucapkan selamat tinggal kepada umat beliau, kepada para sahabat. Beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Bisa jadi kalian lagi setelah tahun ini. Ini menunjukkan, atau inilah sebabnya disebut dengan haji wada. Hadis yang baru kita dengar dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab tentang tahrim adz-dzulum, pengharaman perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan telah kita jelaskan kezaliman ada 3 macam. Ada zulmun yughfar, kezaliman yang diampuni oleh Allah ta'ala, yaitu dosa seorang hamba dengan berkaitan dengan Allah ta'ala. Ketika seorang hamba berbuat dosa, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Perbuatan dosa itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, apalagi jika dia bertobat, dia kembali kepada Allah. Ya, dan ini tentu selain dari dosa syirik. Adapun dosa syirik harus dengan bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kemudian kezaliman yang kedua, zulmun, zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu suatu perbuatan kezaliman ia berupa kesyirikan. Maka seorang apabila dia wafat dalam keadaan melakukan kesyirikan dan dia belum berhenti dari perbuatan syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kezaliman adalah kesyirikan yang amat besar. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Makanya seorang yang melakukan kesyirikan atau orang-orang musyrikin, mereka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mereka bertobat dari kezaliman, kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu perbuatan kezaliman antara sama manusia. Seorang muslim membalimi saudaranya dalam hartanya atau kehormatannya, atau membalimi saudaranya dalam darahnya, maka ini tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini di dalam bab tentang dilarangnya perbuatan kezaliman, karena di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat beliau, ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengharamkan kalian, mengharamkan atas kalian akan darah-darah kalian, yang jangan sampai kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Karena darah seorang mukmin, seorang muslim mempunyai kehormatan, tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Demikian pula harta. Harta seorang mukmin tidak boleh diambil tanpa hak. Tapi harus di harus dengan cara yang benar, dengan cara jual beli atau yang lainnya yang dibolehkan dalam Islam. Maka dari itu, harta kaum mukminin, darah kaum mukminin, demikian pula kehormatan kaum mukminin adalah sesuatu yang harus dijaga, harus dipelihara, tidak boleh dizalimi, karena nanti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak jika seorang tidak dimaafkan oleh saudaranya lantaran kezaliman yang dilakukan terhadap saudaranya berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, dan berkaitan dengan kehormatan orang tersebut. Kemudian hadis ini tentu banyak memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah tentang bahaya fitnah Dajjal. Dajjal itu artinya kadzab. Dari segi bahasa, Ad-Dajjal artinya Al-Kadzab. Dajjal itu artinya pendusta. Dari segi bahasa, orang yang banyak dustanya. Dan Dajjal yang besar akan muncul di akhir zaman. Dia akan muncul, dia akan keluar bersama 70 ribu orang-orang Yahudi dari Khurasan, tempat munculnya Dajjal. Nah, di saat munculnya Dajjal, Allah Nabi SAW memberitahukan tentang sifat-sifat Dajjal agar umat Islam, kaum mukminin, tidak tertipu dengan fitnah Dajjal. Karena Dajjal, dia melakukan hal-hal yang luar biasa, sehingga seorang dan serta-merta bisa beriman kepadanya. Ya, dia menyuruh langit menurunkan hujan, maka hujan turun. Dia menyuruh bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan yang lainnya, dari keajaiban-keajaiban. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, di antara ciri Dajjal adalah bahwa dia buta matanya sebelah. Dia mengaku dirinya Allah, bahwa dia Tuhan kita, padahal dia adalah Dajjal, pendusta besar. Maka dari itu, Nabi SAW mengingatkan kepada umat ini akan bahaya dan fitnah Dajjal. Karena bahaya Dajjal ini, kata Nabi SAW, maka setiap Nabi telah mengingatkan umat-umat mereka tentang bahaya Dajjal ini. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memperinci tentang Dajjal, sifat-sifatnya, di mana dia keluar, bagaimana tanda-tanda akan munculnya Dajjal, telah disebutkan oleh Nabi SAW. Karena Dajjal ini muncul di akhir zaman, di tengah-tengah umat Islam masih ada, sehingga beliau menjelaskan bahayanya, ciri Dajjal itu, agar umat ini tidak tertipu dan munculnya Dajjal, karena dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan karena bahaya Dajjal ini, oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, memohon setiap solat kita pada akhir dari solat kita sebelum salam, kita memohon pada Allah empat hal. Kita berlindung pada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang kita baca. Doa di saat sholat kita. Karena pentingnya doa ini, kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah tersebut. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab neraka, neraka jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung pada Engkau, ya Allah, dari fitnah Dajjal. Ini karena bahayanya Dajjal. Kemudian juga, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang mukmin dilarang berbuat kezaliman, baik dalam harta maupun dalam darah dan kehormatan muslim yang lain. Karena perbuatan kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Allah. Ya. Dan Allah akan mengazab orang-orang yang berbuat kezaliman, yang menzalimi saudaranya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mereka mengira, yaitu orang-orang berbuat kezaliman, bahwa dia akan selamat. Kezaliman kepada manusia, mengambil harta orang lain, memfitnah seseorang, atau membunuh seseorang, hukumnya adalah berat. Maka diharamkan dalam Islam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tempat-tempat yang mulia, yaitu tanah haram. Semoga Allah menjaga dan memeliharanya. Ya, Nabi SAW ketika menyampaikan pidato ini, beliau mengingatkan kepada kaum mukminin tentang bulan haram. Hari di saat itu pada bulan haram juga, dan di negeri atau di tanah haram ketika beliau melakukan ibadah haji, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yaitu dua tanah haram bagi kaum muslimin, yang dikenal dengan Al-Haraman, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian yang diambil dari hadis ini juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang beliau sembunyikan. Risalah Allah ini. Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah Allah. Maka beliau menyampaikan risalah ini dengan disaksikan oleh manusia, oleh para sahabat. Oleh karena itu beliau bertanya pada mereka, "Ala hal ballagtu?" Ingatlah, wahai kaum mukminin, sudahkah aku sampaikan kepada kalian yang ini risalah Allah ini? Maka mereka menjawab, iya, engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi wasallam, seorang yang telah menyampaikan risalah Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada manusia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan saling membunuh, apalagi orang muslim dan muslim yang lainnya. Karena membunuh adalah haram dalam Islam. Ya. Membunuh adalah perbuatan yang haram di dalam Islam. Dan ia termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Yaitu perbuatan pembunuhan. Ya, maka dari itu orang yang menghalalkan pembunuhan, dia membunuh saudaranya, ini dianggap kafir ketika dia menghalalkan membunuh saudaranya. Ya. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalam dalam hadis ini, la tarji'u ba'di kufaron, jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku meninggal. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian di antara kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Dia menghalalkan pembunuhan. Kalau seorang membunuh dan dia mengatakan pembunuhan itu haram hukumnya, dia merasa berdosa dan apa yang dia lakukan, maka ini mending. Tetapi kalau dia sampai menghalalkan pembunuhan, dia menganggap membunuh itu halal, maka ini adalah satu perbuatan yang menjerumuskan dia kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang berikutnya disampaikan atau dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardina." Yang artinya bahwa barang siapa yang dia melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, dia mengambil tanah orang lain, entah tanah tetangganya atau tanah pemerintah, tanah negara, في أمر السر ظالم طوقه من سبع أرضين maka di hari kiamat kelak akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi ini. Anda jangan gambarkan bagaimana, tapi berimanlah kepada hadis ini. Adapun bagaimana kita tidak mengetahui Allah, bagaimana Allah menggantungkan 7 lapis tanah itu di leher orang yang mengambil tanah tersebut. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang salah satu bentuk kezaliman yang juga diharamkan dalam agama kita adalah mengambil tanah orang lain, walaupun sedikit, walaupun hanya satu jengkal, qida shibrin, ukurannya satu jengkal, diambil dengan zalim, diambil dengan cara yang tidak benar, termasuk memindah patokan-patokan, batasan-batasan tanah itu. Ketika orang yang tidak ada, dia memindahkan patokan tanah itu ke, dan memasukkan tanah orang lain ke dalam wilayah tanahnya. Ini hukumnya haram. Ya, perbuatan kezaliman yang tidak dibenarkan. Dan apabila dia melakukan hal tersebut, dia mengambil tanah walaupun satu jengkal, akan dikalungkan tanah itu dari kiamat oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mengambilnya. Maka hati-hati. Bahkan dia mendapat laknat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. La'anallahu man ghayyara manara al-ard. Yani Allah melaknat orang yang memindahkan batasan-batasan tanah. Jadi dia mengambil tanah orang lain dan cara memindahkan batas yang sudah diletakkan pada tanah tersebut. Tanah milik orang lain. Dia mengambilnya dan memindahkan batasan tanah itu. Na'udzubillah. Maka di antara perbuatan-perbuatan kezaliman yang diharamkan adalah mengambil tanah orang lain dan cara yang zalim dan cara yang tidak benar. Maka Allah akan mengalungkan 7 lapis tanah padanya di hari kiamat kelak. Jadi zalama qida shibrin, arti zalama di sini dia mengambil dengan tanpa hak. Dia mengambil tanah itu tanpa hak. Ya, dia mencuri tanah orang lain dan memindahkan patok atau membangun di tanah orang lain tanpa seizin orang yang memiliki tanah itu. Walaupun hanya satu jengkal dia mengambilnya, maka dia mendapat ancaman termaktub dalam hadis ini yang telah kita dengar bersama. Kemudian hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini adalah merupakan peringatan kepada kaum mukminin, pada orang beriman yang masih ada iman dalam dirinya. Jangan sampai dia mencuri tanah orang lain atau mengaburkan tandanya, tanda batasan tanah itu, dan mengambil tanah itu. Jadi janganlah seorang menggampangkan. Kalau saja satu jengkal tanah yang diambil dengan cara yang zalim, nah bagaimana dengan orang yang merampok tanah orang lain, mengambil dan paksa tanah orang lain bermeter-meter atau berhektar-hektar? Maka ini tentu adalah akan mendapatkan balasannya besar, yaitu azab di hari kiamat kelak jika dia tidak mengembalikan apa yang diambil tersebut. Yang diambil dari hadis ini sebagaimana disebut oleh para ulama, di antaranya adalah kita tidak boleh menggampangkan perbuatan kezaliman. Kita tidak boleh meremehkan perbuatan kezaliman walaupun itu kecil. Mungkin kita anggap kecil, tetapi di sisi Allah itu besar. Maka jangan kita gampangkan perbuatan-perbuatan kezaliman, baik dalam harta orang lain, dalam kehormatan orang lain, atau darah orang lain. ini semua akan ada balasannya. Na'udzubillahi min dalik. Maka barang siapa yang pernah mendzalimi saudaranya dalam hartanya, tanahnya, atau yang lainnya, hendaklah dia mengembalikan hal itu sebelum mati. Kembalikan. Karena ini akan berdampak, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa perbuatan menggosok tanah orang lain, menggosok itu ambil dengan paksa, mengambil dengan cara yang tidak benar, mengambil tanah orang lain dengan cara yang tidak benar, ini termasuk min kabairidz dzunub, bagian dari dosa-dosa besar. Karena diancam di sini dengan ancaman yang berat oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang yang memiliki satu bidang tanah, maka dia memiliki apa yang ada di atas bidang tanah itu, dan dia memiliki pula apa yang ada di bawah sebidang tanah itu. Dia memilikinya, itu haknya. Ya, jadi seorang apabila memiliki sebuah sebidang tanah, dia memiliki apa yang ada di atas bidang tanah itu dan apa yang di bawah sebidang tanah yang dimilikinya. Sehingga kalau misalnya suatu saat dia menggali tanah itu, tahu-taunya ada sesuatu yang berharga dalam tanah itu, itu menjadi miliknya. Ini dalam hukum Islam. Jadi apa yang digali dan tanah orang itu, jadi barang yang berharga, itu adalah hak orang tersebut. Hak orang tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sebagaimana langit memiliki 7 lapisan, ada 7 lapis langit, demikian pula bumi memiliki 7 lapis bumi, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan hal ini di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah telah menciptakan 7 lapis langit, demikian pula bumi yang semisalnya. Yaitu 7 lapis bumi. Kemudian hadis ini memberikan pula pelajaran kepada kita tentang peringatan agar jangan sampai kita membolimi manusia akan hak-hak mereka. Bahkan kalaupun dia itu orang kafir, dia bukan muslim, kita tidak boleh membolimi. Apalagi dia tidak memerangi kita. Tidak boleh kita mengambil hartanya atau mengambil tanahnya, walaupun dia itu bukan seorang muslim. Selama dia mempunyai hak, dia tidak memerangi kita, maka hartanya harus dijaga. Nah, apalagi dengan ini yang sekadang-kadang digampangkan oleh kaum muslimin. Dia berani mengambil tanah orang lain, berani menempati tanah orang lain, kemudian setelah beberapa tahun dia mengakui bahwa itu adalah tanahnya. Subhanallah. Di mana rasa takut pada Allah Azza wa Jalla? Seakan-akan dia tidak mati, seakan-akan tidak ada hari pembalasan, sehingga dia berbuat demikian. Inilah orang kalau seandainya dia tidak takut kepada Allah, maka dia berani berbuat apa saja. Maka di sini pentingnya kita menanamkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla di dalam diri kita. Karena orang yang tidak takut pada Allah, maka dia tidak akan takut pada manusia dan mengambil hak mereka, atau membunuh mereka, atau merusak kehormatan mereka. Karena dia tidak takut pada Allah, maka dia berbuat seenaknya. Oleh karena itu, penanaman ketakwaan dalam diri kita harus kita upayakan, agar kita memiliki rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak akan membiarkan setiap perbuatan kezaliman. Wahai orang-orang yang berbuat kezaliman, janganlah anda mengira bahwa anda selamat dari kezaliman itu. Anda membalimi saudaramu dan mengambil hartanya, atau merusak kehormatannya, atau mencemar nama baiknya, maka akan ada balasannya. cepat atau lambat Allah akan membalas. Dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Padahal itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hati-hati terhadap mendzalimi sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jangan dia mengira bahwa orang yang dia zalimi itu tidur di malam hari. Tidak. Dia bangun di malam hari berdoa agar Allah menimpakan azab kepada orang yang zalim itu. Maka dari itu takutlah kepada doanya orang-orang yang terzalimi. Sebagaimana akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat agar takut kepada doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang terzalimi, bahwa doa mereka itu makbul, doa mereka mustajab, diterima oleh Allah Ta'ala. Hukum menzalimi orang manusia dalam harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka adalah haram. Ya, jangan sampai seorang melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yumli lidh-dhalimi, sesungguhnya Allah benar-benar Dia menangguhkan bagi seorang yang melakukan suatu kezaliman. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Dan apabila Allah mengazab orang itu, memberi sanksi kepada orang berbuat zalim tersebut, maka Allah tidak akan membiarkannya. Kalau diazab akan ditimpakan azab dan dia tidak bisa keluar dari azab tersebut. Setelah Nabi SAW menyampaikan hadis ini, thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Hud ayat yang ketujuh. Allah taala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah. Dan demikianlah Allah memberi sanksi, atau demikianlah Tuhanmu mengazab negeri-negeri itu apabila dia mengazabnya karena perbuatan kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah terhadap orang-orang yang zalim adalah azab yang sangat pedih dan sangat keras. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, bahwa ketika mereka melakukan kezaliman lalu mereka dibiarkan, tidak dengan serta-merta azab itu datang pada mereka, janganlah mereka mengira bahwa itu adalah pertanda bahwa Allah membiarkan mereka, pertanda bahwa Allah ridha kepada perbuatan mereka. Tidak. Tetapi Allah biarkan, Allah tangguhkan bagi orang yang melakukan kezaliman. Allah tangguhkan. Penangguhan Allah ini ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi orang ini bertobat kembali kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, dia menyesali kezaliman yang dia lakukan. Kalau demikian, alhamdulillah, sebelum datangnya azab, dia telah bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia menyelesaikan kezalimannya terhadap orang yang dia zalimi. Tetapi bisa jadi yang kedua, dan ini yang berbahaya. Ketika Allah membiarkan dia dalam melakukan kezaliman, ternyata suatu saat Allah mengazabnya, Allah menangguhkannya, membiarkannya agar bertambah dosanya. Lalu Allah mengazab orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Inna Allah la yumli lidh-dhalim. Sungguhnya Allah menangguhkan orang yang berbuat zalim itu. Tetapi apabila Allah mengazabnya, maka Allah tidak akan membiarkan dia. Allah tidak akan menyelamatkan dia dari azab tersebut. Tidak ada jalan keluar dari azab itu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang menjelaskan tentang makna yang beliau sampaikan. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura, demikianlah azab Tuhanmu apabila dia mengazab negeri-negeri, wa hiya zalimah, yang melakukan kezaliman. Maka apabila penduduk satu negeri melakukan kezaliman dan berbagai macamnya, maka ini khawatirkan Allah mengazab mereka kalau mereka tidak kembali dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan kezaliman. Orang merasa menang dengan kezaliman yang dia lakukan. Kadang-kadang di dalam perkara-perkara yang terjadi kezaliman, orang yang berbuat zalim dimenangkan oleh hakim, sedangkan orang yang teraniaya, yang terzalimi, dikalahkan karena sang hakim mendapat duit. Maka kami katakan kepada orang yang terzalimi, yang dia dikalahkan dalam perkara-perkara itu, Anda tidak perlu khawatir. Akan ada hari di mana Anda akan menang. Kalau di dunia Anda dikalahkan, tapi nanti di akhirat Anda dimenangkan. Karena tidak mungkin orang yang menang di dunia ini dengan kezalimannya dia akan menang di akhirat. Tidak mungkin. Itu kemenangan yang semu, kemenangan sementara. Tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hak orang yang terzalimi dan teraniaya akan dikembalikan kepada orang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika dia dizalimi di dunia ini dalam hartanya, darahnya, kehormatannya, lalu dia seakan-akan kalah di dunia ini, tapi pada di akhirat kala dia mendapatkan kemenangan, dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah seorang itu senang ketika dia berbuat kezaliman, dia mengambil hak orang lain, kemudian dia dimenangkan karena dia membayar hakim, karena dia membayar pengacara, karena dia memutarbalikkan fakta, kemudian dia menangkan dalam perkara itu. Jangan dia merasa senang, ya. Tapi hendaklah dia itu menangis, karena dia akan merasakan akibatnya dari perbuatan kezaliman yang dia lakukan itu. Allah tidak membiarkan orang berbuat zalim. Maka dari itu ada sebuah ungkapan mengatakan, Allahu yumhil wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan dan Allah tidak membiarkan. Allah yumhil wa la yuhmil. Suatu perbuatan kezaliman, suatu perbuatan dosa, suatu perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh seorang, kemudian ada kesan seakan-akan dibiarkan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Allah tidak membiarkan. Tapi Allah menangguhkan. Suatu saat ada balasannya, cepat atau lambat. ya, innallaha yumhil wala yuhmil. Sesungguhnya Allah menangguhkan, tapi Allah tidak meremehkan. Allah tidak membiarkan kezaliman itu. Pasti akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala dengan yang setimpal dengan perbuatannya. Di dalam surat Ibrahim, ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira, janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah tidak lalai, tapi Allah biarkan mereka, menangguhkan mereka sampai pada saatnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang berbuat kezaliman, bertobatlah pada Allah, kembalikanlah kezaliman itu. Apa yang diambil, apa yang dirusak, apa yang dicemari dari hak-hak manusia, kembalikanlah, pulihkanlah, bertobatlah sebelum datang azab Allah kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berakal itu tidak pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakal, ketika dia berbuat satu perbuatan dosa dan dia mendzalimi orang lain, maka dia dengan serta-merta kembali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak kemudian diam, merasa aman dari azab Allah, tidak. Tapi dia segera bertobat. Ini orang yang akil, orang yang menggunakan akal sehatnya. Ketika dia berbuat kezaliman, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Karena dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah tidak akan membiarkan setiap perbuatan kezaliman. Oleh karena itu, kalau dia terjerumus perbuatan kezaliman, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengambil hak orang lain, dia segera mengembalikannya, karena dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita adanya istidraj. Istidraj itu adalah penangguhan azab. Ketika seorang berbuat dosa, berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, kemudian ada kesan bahwa dia itu semakin dia berbuat kezaliman, semakin banyak nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Maka dalam hal demikian, janganlah dia merasa bahwa Allah ridha dengan amal perbuatannya. Karena apa? Buktinya, yang dia berbuat kezaliman, justru dia semakin banyak hartanya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan padanya. Ya, maka jangan sekali-kali dia mengira Allah ridha dengan perbuatannya. Tetapi itu namanya istidraj, penangguhan azab. Na'udzubillah. Namanya istidraj. Allah menangguhkan azabnya, sehingga pada saatnya akan diazab oleh Allah, dan dia tidak akan selamat. Dan ketika Allah tangguhkan kezaliman orang berbuat zalim, ketika Allah menangguhkan orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, ini untuk bertambah dosa mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kami tangguhkan mereka itu agar bertambah dosa-dosa mereka. Maka jangan seorang mengira ketika dia berbuat dosa, banyak nikmat yang datang kepadanya, jangan dia mengira bahwa Allah ridha dengan perbuatannya. Tapi sesungguhnya itu adalah azab yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sebaik-baik tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini adalah tafsir dari surat Hud ayat 100 yang kedua. Karena Nabi Sallam, beliau yang diturunkan pada beliau Al-Quranul Karim untuk beliau jelaskan kepada umat manusia. Maka penafsiran yang paling baik adalah penafsiran berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad bin Jabal seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut dengan penghulu para ulama di hari kiamat kelak. Dan Rasulullah sallam pernah menyatakan cintanya kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Kata Nabi sallam kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Ya, pernyataan Nabi sallam tentang cinta beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Dan ini menunjukkan satu mengkobah, satu kemuliaan bagi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Mu'ad radhiyallahu anhu qal, dan dari Mu'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku diutus oleh Rasulullah SAW. Faqal, lalu beliau menyampaikan wasiat. Beliau mengatakan sebelum mengutus Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah dari golongan ahlul kitab. Artinya orang-orang yang pernah Allah turunkan Alkitab pada mereka, yaitu Taurat atau Injil. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka serulah mereka, ajaklah mereka untuk memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Fa'inuhum ata'u lidhalika. Dan apabila mereka taat kepada engkau wahai Mu'ad tentang apa yang kau sampaikan itu, fa'alimuhum, maka beritahukan pada mereka, annallaha qad iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Maka beritahukan pada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan pada mereka 5 solat malam, siang dan malam. Fa'inuhum ata'u lidhalika, dan apabila mereka taat kepadamu tentang hal tersebut, fa'alimuhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha qad iftaradu alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqara'ihim, dan diberikan kepada para fuqara mereka, diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa innahum ata'u lidzalika, dan apabila mereka taat dari ajakanmu tersebut, fa iyyaka wa qara'imal wa qara'ima amwalihim, maka wahai Mu'ad, waspadalah engkau, hati-hatilah engkau dari mengambil harta-harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau Mu'ad terhadap doanya orang yang terzalimi. Waspada engkau Mu'ad dari doa orang yang teraniaya. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi tidak ada pembatas dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang manhaj dakwah, metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal agar beliau mendatangi penduduk Yaman, yang mana penduduk Yaman ketika itu tergolong ahlul kitab. Ya, tergolong ahlul kitab. Entah itu Yahudi atau Nasrani. Nah, Nabi alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang rasul utusan Allah, maka beliau mempunyai kewajiban untuk menyebarkan Islam ini kepada semua lapisan masyarakat. Maka beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyampaikan risalah Allah, memberitahukan kepada penduduk Yaman bahwa Allah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad, dan dia menyuruh kalian untuk beriman kepada Allah dan kepadanya. Nah, An-Nabi alaihi wasallam sebagaimana lazimnya seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul, beliau apabila akan mengutus para dai, para muballigh untuk menyampaikan, mengajarkan manusia tentang agama Allah, beliau memberi wasiat. Beliau memberi bekal pada mereka, pembekalan para da'i. Demikian pula yang beliau lakukan terhadap Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Kata beliau, wahai Mu'ad, sesungguhnya orang-orang yang akan kamu datangi ini bukan sembarang orang. Mereka adalah ahlul kitab. Mereka pernah mengenal kitab yaitu Taurat atau Injil. Nah, di sini yang diambil dari apa yang dipesankan oleh Nabi SAW pada kalimat ini, bahwa seorang dai itu paling tidak sebelum dia berdakwah di satu tempat, dia mengetahui kondisi masyarakat itu, apa latar belakang mereka. Apakah mereka orang-orang awam yang polos, yang belum terpengaruh oleh suatu aliran atau suatu ajaran, ataukah mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada mereka dakwah ini? Jadi mempelajari kondisi satu masyarakat, tempat kita berdakwah atau kita akan berdakwah di tempat itu, ini salah satu metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu memberi pesan kepada Mu'ad bin Jabal, kamu akan mendatangi segolongan manusia yang mereka adalah dari golongan ahlul kitab. Maka dari itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali engkau mengajak mereka ya di dalam berdakwah, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka ahlul kitab kepada tauhid, karena mereka telah melakukan kesyirikan. Jangan dikira ahlul kitab tidak musyrik. Mereka musyrik. Ya. Mereka menyekutukan Allah dan sesuatu. Maka serulah mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Serulah mereka kepada persaksian, yakni agar mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Suruh mereka bertauhid. Suruh mereka pada akidah yang benar. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena orang-orang Nasrani menganggap Isa bin Maryam adalah anak Allah. Dan menganggap Allah salah satu oknum dari tiga, yaitu Trinitas. Maka Rasulullah ingin meluruskan akidah mereka. Rasulullah ingin meluruskan akidah mereka yang musyrik kepada akidah tauhid. Oleh karena itu beliau memberi pesan kepada Mu'ad bin Jabal, serulah kepada tauhid agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, agar mereka memberikan persaksian bahwasannya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Karena telah ada dalam kitab-kitab mereka penyebutan tentang akan diutusnya seorang Rasul yang terakhir, yang namanya Ahmad. Ahmad artinya Muhammad. Sebagaimana Isa bin Maryam mengatakan pada kaumnya, ya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismi Muhammad. Kata Nabi Isa pada kaumnya, pada umatnya, aku adalah seorang Rasul utusan Allah, ya, yang akan melaksanakan Taurat, yang akan membenarkan Taurat yang diturunkan pada Musa. Dan aku memberitahukan kepada kalian sebuah berita gembira tentang akan diutusnya seorang Rasul sesudah aku, yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umat beliau. Maka Nabi alaihissalam ingin menyampaikan kepada mereka orang-orang Nasrani tentang kebenaran yang disampaikan oleh Isa bin Maryam, bahwa akan datang seorang Rasul yang akan diutus oleh Allah Ta'ala. Rasul itu Rasul yang terakhir. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah diberitahukan oleh Isa dalam kitabnya Injil kepada kaumnya. Kemudian kata Nabi sallam, apabila mereka orang-orang yang engkau dakwai itu mereka telah beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, kalau mereka sudah beriman, maka sampaikan kepada mereka hal yang kedua, yaitu bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka 5 salat siang dan malam. Nah, di dalam hadis ini dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita atau kepada Mu'ad bin Jabal yang berdakwah, ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali kita sampaikan kepada manusia dalam berdakwah dan mengajak mereka kepada tauhid dan mengajak mereka agar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini metode dakwah, ya. Karena dakwah ini bukan banyolan. Karena banyak kita jumpai dai-dai banyolan. Kalau berdakwah yang disampaikan hal-hal yang menertawakan manusia. Jadi kalau tidak ada banyolannya, itu bukan dakwah namanya. Ini pada sebagian orang. Sehingga ketika seorang akan datang mendengar dakwah orang itu, dia akan mendengar leloconnya, banyolannya. Kadang-kadang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya dalam dakwanya, hanya banyolan. Itu bukan dakwah namanya. Dakwah yang hak adalah ketika dia menyampaikan dakwah dia datangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallam, perkataan-perkataan para ulama. Ini dakwah yang tepat, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dakwah yang pertama kali adalah mengajak umat, mengajak manusia agar bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Tidak menyembah kecuali pada Allah, tidak meminta kecuali pada Allah, tidak berseru kecuali kepada Allah, tidak menggantungkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggantungkan diri pada manusia, tidak ada gunanya, apalagi pada orang yang mati. Ya. Tapi gantunglah pada Allah Ta'ala, Zat yang Maha Hidup. Dia tempat kita bergantung dan menggantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah tauhid. Kemudian menyuruh manusia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk taat pada diri kita, atau untuk taat pada guru kita, atau untuk taat pada ustaz kita. Tidak. Tetapi untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk ditaati. Dan ini salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode dalam berdakwah yang sesuai dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, kalau masalah tauhid ini sudah menjadi pegangan manusia, menjadi pegangan umat, mereka telah taat pada Allah, taat pada Rasulnya, maka mereka harus melakukan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kewajiban pertama adalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu tidak ada tawar-menawar. Tidak ada manusia, tidak ada orang muslim yang paling merugi melebihi ruginya seorang yang tidak sholat. Anda kalau tidak sholat jangan ngaku muslim. Anda kalau tidak sholat jangan mengatakan bahwa Anda cinta pada Allah. Cinta palsu. Orang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi dia meninggalkan sholat, ketahuilah bahwasanya cintamu kepada Allah adalah palsu. Anda berbohong. Ketika Anda mengatakan Anda cinta pada Allah tetapi Anda tidak meluangkan waktu untuk sujud kepada Allah, melakukan lima waktu yang Allah wajibkan padamu, sholat lima waktu, maka cintamu kepada Allah adalah palsu. Cintamu pada Allah mengkosong. Cintamu pada Allah dusta. Walaupun Anda mengatakan Anda cinta pada Allah, tapi ketika Anda meninggalkan sholat lima waktu, bahwa Anda adalah bohong. Dakwaan cintamu dusta. Demikian pula dalam hal ketaatan kepada Nabi SAW. Ketika Anda mengatakan Anda cinta pada Rasulullah SAW, Anda menjunjung tinggi beliau di atas kepalamu, tapi Anda tidak pernah taat pada beliau. Anda melanggar perintah-perintah beliau. Anda melanggar larangan-larangan beliau. Maka ketahuilah bahwasanya cintamu itu palsu kepada Nabi SAW. Cintamu hanya di bibir, tapi hatinya tidak. Karena hakikat cinta kepada sesuatu, taat pada apa yang dicintai. Kalau Anda cinta pada Rasulullah SAW, taatilah beliau. Tegakkan sunnah beliau. Laksanakan perintah beliau. Jauhi larangan beliau. Itulah hakikat cinta pada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu jiwa Anda, Anda korbankan untuk membela beliau. Itu namanya cinta. Tapi kalau sekedar di bibir, adalah omong kosong. Adalah palsu. Adalah dusta. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita memaknai cinta pada Allah dan Rasulnya dengan makna yang hakiki. Kalau ucapan setiap orang bisa mengatakannya, ya. kalau sekedar ucapan setiap orang bisa mengatakan bahwa dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Tapi coba wujudkan cinta itu dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ketaatan. Itu namanya cinta. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimahumullah, maka metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah metode mengajak manusia yang pertama kali pada tauhid, mengajak manusia untuk taat pada Rasulullah sallam, kemudian mengajak manusia untuk melakukan kewajiban mereka. Dan kewajiban yang paling wajib bagi umat ini setelah dua kalimat syahadat adalah salat lima waktu. Salat lima waktu. Ya. Allah membolehkan hanya kepada wanita haid untuk tidak salat. Adapun seseorang ketika dia telah akil, dia telah baligh, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan salat. Selama masih ada ingatannya di otaknya, dia masih mengingat. Walaupun dia sakit berbaring di tempat tidur rumah sakit, selama dia masih ada ingatannya, maka wajib sholat baginya. Wajib baginya sholat. Walaupun dalam keadaan berbaring, walaupun sujud rukuknya hanya dengan kedipan matanya, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Maka jangan gampangkan masalah sholat. Oleh karena itu kita mendengar banyak para sahabat-sahabat Nabi SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketegasan mereka tentang sholat. Banyak perkataan Umar bin Khattab, perkataan Ali bin Abi Thalib, perkataan sahabat-sahabat yang lainnya adalah sholat. Para sahabat, kata beliau radhiyallahu anhu, laisa fil islami haddun liman taraka shalah. Orang yang meninggalkan sholat, dia tidak punya bagian dari Islam ini. Walaupun dia mengatakan dia itu muslim, tapi kalau dia tidak melakukan sholat, maka tidak ada bagiannya dalam Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah, karena pentingnya sholat lima waktu, maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan dalam hadisnya, perintahlah anak-anak kalian ketika usia 7 tahun untuk mereka sholat. Mulai usia 7 tahun. Ini adalah pentingnya sholat. Maka bukan sholat, walaupun dia memakai sorban yang besar, pakai jubah yang besar, kalau dia meninggalkan sholat, maka jangan percaya pada orang itu, siapapun orangnya. Ya. Atribut agama apapun yang dia pakai, yang dia kenakan dalam dirinya, kalau dia meninggalkan sholat, maka jangan percaya pada orang itu. Ini adalah akidah. Ini adalah keyakinan. Ya. Dan ini membuktikan seorang muslim bahwa dia mementingkan apa yang Allah pentingkan dalam Al-Quranul Karim. Dia menghormati perintah Allah. Dia menghormati perintah Rasulnya SAW. Jadi sholat, tidak ada tawar-menawar masalah sholat. Oleh itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, perhatikanlah masalah sholat. Diri kita, istri kita, anak-anak kita, jangan sampai mereka menggampangkan masalah sholat. Tidak ada baiknya orang meninggalkan sholat. Ya, tidak ada baiknya. Mari itu kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini waktunya untuk tanya jawab. Aku lu qouli hadza wallahu taala alam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami kembalikan pada akhuna Abdul Ghaffar di Jakarta. Wallahu taala alam. Naam, jazakumullahu khairan atas bahasan materi kajian ilmiah dari pembahasan lanjutan kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk memperdalam materi atau pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon dapat menghubungi di layanan line telepon ke nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan sapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon kami 021-823-6543. Iya, silakan. Halo. Ya, di line telepon 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan dan kita coba angkat kembali. Halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Saya dari Rio Pak. Silakan Bapak, pertanyaannya dari Rio. Mau nanya aja kalau mengenai ini Pak, sujud sahwi itu prosesnya gimana Pak? Baik. Demikian pertanyaannya, ditunggu jawabannya ya. Bapak ya. Ya, makasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, pertanyaan Bapak dari Riau Barakallahu Fih tentang sujud sahwi. Perlu diketahui bahwasanya sujud sahwi ada sujud yang dilakukan ketika seorang lupa di dalam sholatnya. Entah lupa itu mengakibatkan dia meninggalkan satu perbuatan sholat atau kewajiban sholat, atau karena penambahan sesuatu dalam sholat, maka dia diharuskan untuk sujud sahwi. Sebetulnya pembahasan sujud sahwi, tentang sujud sahwi ini pembahasan yang khusus, karena ada beberapa pedoman Nabi SAW dalam masalah sujud sahwi. Yang jelas bahwa sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena kelupaan, entah karena kekurangan satu perbuatan dalam sholat atau karena penambahan perbuatan dalam sholat. Dan sujud sahwi itu jumlahnya ada dua kali sujud. Terkadang seorang sujud sahwi sebelum dia salam, dan terkadang dia sujud sahwi sesudah salam. Kapankah sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan kapankah sujud sahwi dilakukan sesudah salam? Sebagian ulama ada yang mengatakan apabila seorang karena satu kekurangan dalam sholatnya, maka dia melakukan sujud sahwi ketika sebelum salam. Ya, sebelum salam dia sujud, dua sujud, Allahu Akbar, kemudian bangkit, Allahu Akbar, ya duduk antara dua sujud, kemudian tambah satu sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujudnya, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam, para ulama mengatakan apabila karena penambahan satu pekerjaan dalam sholat. Contohnya, seorang sholat zuhur 5 rakaat, kemudian dia teringat, maka setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia sujud. Ya, dua sujud. Itu sesudah salam, karena ada penambahan pekerjaan, yaitu penambahan satu rakaat, yang semestinya sholat zuhur itu hanya 4 rakaat, tetapi dia karena lupa, dia menambah menjadi 5 rakaat. Maka sujudnya sesudah salam. Dia menambah 2 sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit dari sujud pertama, kemudian dia sujud lagi kedua, Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan singkat tentang sujud sahwi. Jadi sujud sahwi, 2 sujud. Kalau sujud tilawah itu hanya satu sujud. Karena seorang baca Al-Quran, kemudian bertemu dengan ayat-ayat sujud dalam Al-Quran. Ada 15 tempat dalam Al-Quran, itu sujud tilawah namanya. Hanya satu sujud. Demikian pula sujud syukur, hanya satu sujud. Ya. Sedangkan sujud sahwi ada 2 sujud. Kemudian sujud tilawah satu sujud. Kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur, itu satu sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang di Riau tadi, ataupun untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kemudian di layanan pesan singkat, di sini ada yang bertanya, kami bacakan Ustaz. Nam, rumah saya dekat dengan jalan yang terkena gusuran jalan tol. Ada sisa tanah yang tidak dipakai, dan rata-rata di sekitar jalan tol yang dimaksud tadi ada tanah sisa karena mepet dengan rumah Ustaz. Jadi masing-masing kami buat bangunan. Bagaimana hukumnya dengan hal ini Ustaz, apakah termasuk perbuatan kezaliman? Nah, baik, seorang tetap harus bertakwa kepada Allah dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Dia tetap tidak dibolehkan, karena bagaimanapun ketika ada tanah yang diberi jarak antara jalan tol itu dengan rumah, ini ada manfaatnya. Yang jelas bahwa itu sudah dipikirkan apa manfaat dari tanah tersebut, maka janganlah dibangun. Kalau kita ingin selamat, lebih baik kita tidak membangunnya, ya. Karena bagaimanapun seorang menjaga dirinya, ya, lebih baik dia itu menyelamatkan dirinya daripada dia melakukan sesuatu yang justru akan berdampak bagi dirinya. Maka lebih selamat dia tidak membangun di atas tanah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut pertanyaan dari pesan singkat kembali berkenaan dengan hari-hari ini atau di bulan Muharram ini, Ustaz. Nah, dari Jambi, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum atau adakah contohnya pada bulan Muharram ini diadakan acara penyantunan kepada anak-anak yatim piatu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum. Baik, sebagaimana termasyhur di kalangan sebagian masyarakat bahwa bulan Muharram adalah bulan anak yatim, ya, kata mereka, maka dari itu mereka menyantuni anak-anak yatim. Namun sejauh ini wallahu alam, kami belum mendapatkan dalil tentang masalah tersebut. Karena pada hakikatnya penyantunan anak yatim itu tidak hanya di bulan Muharram. Anak yatim membutuhkan kasih sayang, membutuhkan santunan ya sepanjang tahun, bukan di bulan Muharram ini, ya. Oleh karena itu kami tetap mengatakan bahwa perbuatan itu tidak ada dasarnya, atau kami belum menjumpai dalilnya yang sahih tentang masalah itu. Oleh karena itu, santunan pada anak yatim adalah kapan saja mereka membutuhkan santunan, entah bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, dan seterusnya, ya, sepanjang tahun. Adapun yang kita disunahkan di bulan Muharram itu, kita memperbanyak puasa, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Muharram, Syahrilal Muharram. Bahasa orang ambil puasa Senin Kamis, kemudian dia mengambil puasa misalnya 3 hari, 13, 14, 15 bulan Muharram, atau juga yaitu minimal dia mengambil puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah amalan-amalan yang kita disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Muharram atau 10 Muharram adalah bulan kemenangan Musa atas Fir'aun. Maka kaum mukminin bergembira dengan kemenangan itu. Oleh karena itu kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya. Karena ini bulan kemenangan atau hari kemenangan dan bulan kemenangan Musa atas Tauhud yang namanya Fir'aun. Maka kita mensyukuri. Sebagai orang mukmin dia mensyukuri ini, maka Allah berikan pada mukmin yang lainnya. Ya. Bahkan itu ketika Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, lalu beliau bertanya pada mereka, pada para sahabat, mengapa orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal tersebut? Kata mereka bahwa tanggal itu adalah tanggal kemenangan Musa atas Fir'aun, makanya orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, ana aula bi Musa minhum, aku lebih utama untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada Musa daripada orang-orang Yahudi itu. Maka beliau kemudian melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram, dan beliau mengatakan untuk menyelisih orang-orang Yahudi itu, maka mereka beliau mengatakan, seandainya aku hidup di tahun berikutnya, aku akan berpuasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Oleh karena itu kita dianjurkan berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Jadi ini yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun penyantunan anak yatim, ya tidak ada dalil yang jelas masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam, maka dari itu hendaklah kita ya menyantuni mereka tidak hanya di bulan Muharram, tapi marilah kita lakukan amalan-amalan yang memang ada contohnya, ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami masih menyapa untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon kami. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana? Ini dari Bu Umi Surabaya. Nah, silakan Ibu Umi di Surabaya. Gini Ustaz, saya mau tanya masalah pembagian harta waris. Ketika ada kedua orang tua sudah meninggal, bapak yang pertama meninggal, kemudian ibu meninggalkan dua orang anak laki-laki A dan B. Kemudian anak kedua yang B ini meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan dan sudah cerai dengan istrinya. Maka pembagian harta waris bagaimana Pak Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan. Baik, tentang permasalahan warisan yang ditanyakan oleh Ibu Umi di Surabaya, bahwa seorang meninggal, ya, ayah dan ibu meninggalkan dua orang anak laki-laki, A dan B. Tentu mereka ini, A dan B ini, mendapat harta dari warisan kedua orang tua mereka, yaitu berupa harta secara keseluruhan, ya, kecuali kalau mereka masih memiliki kakek dan nenek, itu pun dapat bagian. Tapi seandainya tidak memiliki kakek dan nenek, maka mereka mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua mereka. Ya, kemudian dapatnya adalah kalau hanya dua orang anak laki-laki, maka harta peninggalan kedua orang tua mereka itu dibagi dua. Ya. Mereka dapat semuanya, tapi dibagi dua. Misalnya orang tua mereka meninggalkan, contohnya misalnya meninggalkan 500 juta. Maka anak laki-laki mendapat masing-masing 250 juta. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa anak laki-laki ini kemudian meninggal. Ya. Kemudian meninggal. Dan dia meninggalkan, dia mempunyai seorang anak perempuan. Ya, maka anak perempuan ini mendapat, wallahu a'lam, setengah dari harta ayahnya. Ya, setengah dari harta ayahnya. Dan insya Allah nanti ibu yang bertanya ini, saya berikan referensi tentang masalah warisan, dan setelah kajian ini insya Allah bisa kita berikan pada Ibu Umi. Nanti Ibu Umi langsung berhubungan dengan referensi tersebut yang akan dijelaskan oleh Ustadz yang lain dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nama Ustadz, barakallahu fikum atas jawaban dan juga arahan yang telah disampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat untuk di kesempatan pagi hari ini. Nah Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukum apabila menyuruh suami untuk mengerjakan sholat sampai menimbulkan pertengkaran? Apakah di sini ada unsur kezaliman dan dari pihak siapa? Barakallahu fikum. Baik, seorang istri mempunyai kewajiban menegur suaminya jika memang suaminya tidak sholat. Sebagaimana seorang suami mempunyai kewajiban untuk mengingatkan istrinya apabila istrinya meninggalkan sholat di hari-hari yang dia, bukan pada hari yang dia dalam keadaan haid. Adapun dalam keadaan haid jelas, seorang wanita tidak boleh sholat. Tetapi kalau di luar masa haid, dia juga meninggalkan sholat, maka merupakan kewajiban suami mengingatkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana kewajiban istri mengingatkan suaminya untuk mengerjakan sholat. Dan tentu dalam hal ini, pada permulaannya, kalau seorang istri mengingatkan suaminya untuk sholat, tentu dengan cara yang baik. Bagaimanapun, suami pun demikian, mengingatkan istrinya dengan cara yang baik. Karena cara ini penting. Ya, kita menasihati dengan cara yang baik. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Kalau sampai menimbulkan pertengkaran setelah diingatkan agar suaminya sholat, ternyata suaminya juga masih tidak sholat, sampai menimbulkan pertengkaran, itu hal yang wajar. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada pertengkaran padanya. Dan pertengkaran adalah pertengkaran yang hak. Maka kalau memang perlu dalam satu hal dengan hal yang perlu dalam menimbulkan pertengkaran dan masalah seperti ini, ya mudah-mudahan ada hikmahnya dari pertengkaran itu. Ini menunjukkan ketegasan seorang istri pada suaminya. Karena dengan cara yang baik ternyata tidak dia dengar. Dengan cara yang halus juga tetap tidak sholat. Maka kadang-kadang memang harus ada semacam benturan. Ini hal yang wajar. Lewati masalah itu. Tapi ini sudah menunjukkan sikap yang tegas dari seorang istri ketika dia mengingatkan suaminya untuk sholat. Mudah-mudahan suaminya mengambil pelajaran. Mudah-mudahan suaminya sadar, ya, dengan peringatan tersebut yang sampai menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang kedua, bahwa juga selain seorang istri atau suami dia mengingatkan atau saling mengingatkan dalam masalah tersebut, juga dia mendoakan agar Allah memberi hidayah pada suaminya untuk dia itu sholat, bangun di malam hari sebagai seorang istri, minta pada Allah agar Allah memberi hidayah pada suaminya agar dia menjadi suami yang mau mengerjakan sholat. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang atau cara yang harus kita lakukan dalam masalah mengingkari suatu kemungkaran atau dalam memerintahkan suatu kebaikan. Dan tentu ada efeknya, ada dampaknya, seperti yang disebutkan tadi. Kadang-kadang menimbulkan pertengkaran. Itu hal yang wajar, biasa dalam rumah tangga. Ya. Jadi ini hal yang, kalau memang sampai perlu pertengkaran, ya, jadi ini hal yang wajar lah. Hal yang benar. Ya. Dan wanita harus sabar. Istri dalam mengingatkan suaminya, dalam hal ini harus sabar. Dengan pula suami dalam memerintahkan istri untuk sholat, juga harus sabar. Ya. Jangan kita putus asa. Yang penting kita mengingatkan dengan cara yang baik. Kalaupun kita dimarahi, biarkan dia marah. Ya. Biarkan dia marah, tapi tetap ada peringatan-peringatan itu harus selalu kita dengungkan dalam rumah tangga. Apalagi juga pada anak-anak kita, ya, perlu kita marahi-marahi. Perlu kita jewer-jewer. Kalau memang anak tidak sholat. Ya, jadi ini hal-hal yang wajar. Kalau sampai menimbulkan pertengkaran, ya, itu hal yang wajar. Ya, selama tidak berantem, saya kira hal yang wajar. Tapi yang jelas bahwa kewajiban entah itu suami atau istri, ingatkanlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang sopan, santun, yang baik. Ya, kadang-kadang sudah dengan cara demikian, kalau juga belum sholat, maka bisa saja kemudian timbul pertengkaran, dan itu hal yang lumrah dalam rumah tangga, yang jelas harus tetap ada amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rumah tangga tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah pada suami yang tidak sholat, agar Allah beri hidayah padanya untuk mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Dan itulah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita atau istifadah dari pelajaran pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan para pendengar Radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentu kita sebagai manusia, ya, apabila kita renungkan masalah waktu, masalah umur, ya, demikian cepatnya waktu ini berjalan, ya, kita telah berada pada tahun 1438 Hijriah, ya, ini menunjukkan percepatan waktu itu. Maka marilah kita manfaatkan waktu dan umur kita dengan sebaik-baiknya. Kita isi hidup ini dengan hal yang bermanfaat. Jangan belajar, menuntut ilmu dan amal kebaikan, ya. Jangan berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin, kepada tetangga kita, ya, sehingga demikian kita manfaatkan umur kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim. Allah bersumpah demi waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi usri. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang senantiasa wasiat-mewasiati dalam kebenaran. Dan orang-orang yang senantiasa wasiat-mewasiati dalam kesabaran. Itulah yang tidak merugi. Maka waktu adalah modal bagi orang mukmin. Orang yang pandai mengolah modal ini, dia akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan orang yang tidak pandai mengolah modal, dia akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, waktu adalah modal bagi kita. Marilah kita mengolah modal ini dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Aku lupa lihat, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.